Assalamu alaikum. Hai, assalamu alaikum. Ini Saleh dari Raihan. Ini Saleh dari Raihan. Untuk semua adik kakak. Tertarik roti canang boleh makan ada belaka. Tertarik roti canang boleh makan ada belaka. Nasi lemak regos serias siye malay ada sokmo. Nasi lemak regos serias siye malay ada sokmo. Jerong tu jerong ni nikmat Allah hai mana-mana. Jerong tu jerong ni nikmat Allah mana-mana. Acu jah Allah teh sementar tu lah kita lupa. Acu adik kakak tuwe puwe kita semua kena beringat. Adik kakak tuwe puwe kita semua kena beringat. Kalau kita biasa syukur Allah hui keha banyak. Kalau kita biasa syukur Allah hui keha banyak. Tapi kalau kita kufur hidup pun tak berkat. Tapi kalau kita kufur hidup pun tak berkat. Di dunia ku jalana akhirat pun tak selamat. Pakak kita fikir asal usul diri. Acu tengah pakak kita fikir asal usul diri. Dari mana kita mari, ala ke mana kita nak pergi. Dari mana kita mari, ala ke mana kita pergi. Bapa gak kita hidup, cuba tanya tuwe diri. Bapa gak kita hidup, cuba tanya tuwe diri. Itu jah ko makan, minum nikah, pah mati. Gitu kau makan minum ni kau apa mati. Ada muka Allah suruh buat bukannya saja-saja. Ada muka Allah suruh buat bukannya saja-saja. Hak pertama jadi hamba buat ibadah kau dia. Hak pertama jadi hamba buat ibadah kau dia. Khalifah atas muka bumi hak tu yang kedua. Khalifah atas muka bumi hak tu yang kedua. Mudah-mudahan dunia akhirat kita semua jaya. Mudah-mudahan dunia akhirat kita semua jaya. Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Zal Jalali wal Ikram Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Zal Jalali wal Ikram Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Zal Jalali wal Ikram Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Zal Jalali wal Ikram Sekian saja dari kami dari kami kupu lerai he, panjang umur jumpa lagi dengan rahmat dari Tuhan. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya zal jalali wal ikram. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya zal jalali.